Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Babun man khatama 'ala khadimihi wa khafata su'i dhanni. Bab yaitu orang yang meminta untuk stempel atau menyetempel atau meminta stempel dari khadimnya, dari pelayannya, ketika dia membelanjakan sesuatu. Makhafata su'idzan, karena menghindari yang namanya berburuk sangka. Bab ini khurafidin azakumullah, khususnya bagi seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur sesuatu, atau apabila seseorang tersebut memiliki pelayan, maka hendaknya ketika pelayan tersebut, anak buahnya tersebut, membelanjakan sesuatu, maka minta kepadanya kuitansi ataupun stempel atau yang semacamnya. Yang khususnya yang sesuai dengan sunnah adalah stempel, ya. Karena kebiasaan para sahabat demikian, memiliki stempel dan menstempel surat menyuratnya, menyetempel transaksinya, menyetempel kitab milikinya. Demikian yang diamalkan oleh para salaf. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abi Al-Aliyah qala, dari Abi Al-Aliyah beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim wa nakila wa na'uddaha. Dulu kami diperintahkan untuk menyetempel, meminta stempel atas pelayan. Ya. Dan ketika kami menimbang dan kami menghitungnya. Ya. Karahiyata ayata'awadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna su'. Karena khawatir kalau tidak ada stempel, ya, tidak ditimbang, tidak dihitung, khawatir pelayan tersebut akan kembali kepada akhlak yang jeleknya. Ya. Seseorang kalau tidak diawasi, ya, tidak ditimbang, tidak dihitung, ya, maka bisa menimbulkan syaitan tersebut, mendorong dia untuk melakukan kejelekan-kejelekan yang berbagai macam, pintu kejelekan tersebut. Maka ini penting sekali. Au yadhunna ahaduna dhanna su'. Atau khawatir kalau tidak terjadi kejelekan pada akhlak pelayan-pelayan kita, ya, kalau mereka selamat dari itu, maka dikhawatirkan kita yang akan berburuk sangka kepada mereka. Jadi dua kemungkinan ini, ikhwan fillah azakumullah, kita diperintahkan. Abu Aliyah seorang tabi'in, yang merintahkan siapa? Sahabat berarti. Ya. diperintahkan untuk menyetempel transaksi yang dilakukan oleh seorang pelayan untuk menimbang ya, barang yang dijual belikan oleh pelayan dan untuk menghitung, dipertegas, disetempel, ditimbang, dihitung. Ilahnya alasan kenapa para tabi'in ini diperintahkan, karena apa? Jangan sampai dorongan-dorongan kejelekan pada pelayan tersebut ada dan kita membantunya dalam bentuk tidak ada pengawasan. Kalau seseorang itu tidak pernah diawasi atas pekerjaannya ya, dan dia bebas melakukan apapun, sangat mudah dan syaitan akan menggodanya. Sehari, dua hari, sebulan, dua tahun, setahun, dua tahun mungkin tidak. Tetapi yang namanya syaitan akan terus menggoda tiada henti. Dan yang namanya manusia, iman itu naik dan turun. Maka jangan kita pakai perasaan kalau masalah transaksi yang namanya uang, barang, dagang, hutang, piutang. Padahal ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma, faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ya saling berhutang atau saling bertransaksi dalam bentuk tempo, faktubu, tulislah transaksi tersebut. Ya, ditulis. Ya. Ada notanya, ada perjanjiannya, dan ada stempelnya. Dan kalau perlu ada saksinya. Ada saksinya. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Maka penting sekali jangan kita pakai perasaan. Udahlah saya percaya saja. Saya percaya sama kamu. Saya percaya. Lama-lama tidak bisa dipercaya. Hati-hati yang seperti ini. Ikhwan fi din, azakumullah. Ya demikian. Pesan kepada beliau sahih. Di dalam asar ini, di dalam riwayat ini dari sahabat yang mulia, dari tabi'in yang mulia Abu Aliyah, berarti di sini menunjukkan kata kana kunna nu'maru, kami diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah sahabat. Fakana sahabah yahtamuna bil khatmi wal kayli wal addi lil amti'ati wal asya allati yudlabu min al khadim allati yudlabu min al khadim syara'uha aw tursalu bi wasitatihi ila al akharin. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat memperhatikan masalah stempel menyetempel, masalah kalau sekarang itu bahasanya nota ya, masalah timbangan, masalah hitungan bagi barang-barang atau segala sesuatu yang diantarkan atau dititipkan kepada pelayan atau apa yang dibeli apa yang dijual oleh pelayan. Litatna inna qulubuhum bil hifz, agar supaya tenang hati mereka, supaya hati mereka itu terjaga dari suatu penyakit yang namanya su'udzon. Berburuk sangka adalah sebuah penyakit, dan untuk mencegah su'udzon tersebut adalah dengan ya adanya penulisan transaksi, adanya sampel, adanya timbangan, adanya hitungan, semua barang yang diterima, semua barang yang dikirimkan, semua barang yang dijual, semua barang yang dibeli. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah sangat penting sekali. Kama anna al-khadim la yajtari 'ala as-sariqah wal khiyanah. Ya. Sebagaimana pelayan tersebut, agar supaya pelayan tersebut tidak terjatuh pada pencurian dan pengkhianatan. Karena sebuah transaksi yang tidak pernah tercatat, yang tidak pernah terstempel, yang tidak pernah diperiksa, maka akan menutup celah-celah syaitan, ya, membisiki khadim, membisiki pelayan, membisiki anak buah untuk melakukan pencurian atau khianah dalam bentuk korupsi. Ini sangat sangat berbahaya. Adanya ya, adanya korupsi, adanya pencurian, salah satu faktornya adalah tidak adanya pengawasan, tidak adanya catat mencatat yang bagus, tidak ada ya pembukuan yang benar. Bahasa sekarang itu kurang akuntabel. Enggak dihitung dengan bagus. Maka penting sekali ilmu pembukuan tersebut, jangan dikira loh itu kok ilmu ilmu dunia enggak penting. Ya, ilmu ekonomi apa itu, akuntansi apa itu. Ya, kalau babnya seperti ini ya penting. Kalau belajar hal seperti itu kemudian melalaikan akhirat, iya. Tetapi kalau dalam rangka untuk menjaga agar supaya tidak terjadi pengkhianatan, tidak terjadi pencurian, untuk menjaga sampai jangan sampai timbul penyakit dzan pada diri kita, maka itu baik. Ikhwan fi din azakumullah. Fakana sahaba yahtamuna bidzalik kama fi hadits Abi Hurairah. Fad kana yu'addu qita'atil lahmi lamma kana khadimuhu yaji'u min as-suq. Sebagaimana tadi nanti datang hadis Abi Hurairah ketika beliau menghitung ya daging-daging yang dibeli oleh pelayannya dari pasar. Padahal itu daging-daging yang istilahnya nilai jualnya sangat sangat rendah. Ya. Tapi Abu Hurairah memeriksanya, diperiksa ya. Jumlahnya, transaksi, apa namanya jual belinya, takarannya, beliau periksa. Tetapi itu bukan sebuah bentuk, ya, apa namanya seorang itu medit, seorang itu kikir, bukan. Karena dibuktikan oleh beliau, walaupun beliau sangat teliti ya, terhadap hal-hal yang seperti itu, lamma jalasa litu'am kana ya'muru khadimah bil julus. Ya. Ketika beliau mau makan dari hasil daging yang dibeli oleh pelayannya, beliau perintahkan pelayannya untuk duduk di sampingnya dan makan bareng di situ. Jadi akhlak yang mulia. Istilahnya kalau orang zaman sekarang itu, sudah kalau mau sedekah, sedekah, masalah dagang-dagang, itu beda urusannya. Jangan, ini kan untuk masjid, kurangilah. Iya nanti. Untuk masjid-masjid sesuai dengan notanya, jangan ada nota putih, nota kosong. Ya. Disesuaikan. Nanti setelah itu saya mau nyumbang berapa silahkan. Ya. Itu mungkin ada beberapa orang yang bahasan seperti itu. Dan kita tidak usah merasa orang seperti itu orang yang medit atau orang yang kikir. Bukan. Itu ingin menjaga sebuah transaksi perdagangan. Ya, dalam wadah koridor transaksi perdagangan. Nanti setelah itu jelas transaksinya. Silahkan mau bersedekah-sedekah. Itu urusan yang berbeda. Ikhwana fi din azakumullah. Ini yang harus kita perhatikan. Abu Hurairah mengatakan zalika anqa lis-sadr. Fala yadhhabu al-wahmu ila annahu akhadha minhu syai'an. Kenapa Abu Hurairah melakukan demikian? Memeriksa hal yang sekecil apapun yang dibeli oleh pelayannya, ini akan lebih membersihkan hati dia. Akan lebih tenang dadanya. Ya. Lebih tenang. Dan agar supaya ikhwana fi din azakumullah adanya prasangka-prasangka tersebut itu hilang. Dan agar supaya kemungkinan-kemungkinan ya pelayan tersebut untuk mengambil, untuk mencuri atau mengkhianati itu sangat kecil. Ditutup celah-celahnya. Ya. Sekali lagi, orang mencuri biasanya adalah kelalaian kita. Dan itu akan berbeda. Mencuri karena kelalaian seorang pemiliknya dalam menempatkannya itu akan berbeda dengan seorang pencuri yang mengambil langsung dari brankasnya, dari tempat penyimpanannya. Sangat berbeda. Nanti hukumannya berbeda. Ya. Dan juga apalagi kalau sifatnya khianat. Ya. Karena tidak ada audit ya keluar masuk daripada dana perusahaan atau kurang telitinya seorang manajer keuangan kemudian membuat adanya celah. Salah satu celah yang tersebar di masyarakat itu apa? Yang namanya nota kosong. Kita jangan sampai ikut-ikutan itu. Ngasih nota kosong, distempel, terus monggo diisi berapa saja. Lah. Khawla bidina azakumullah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini khawla bidina azakumullah yang perlu kita perhatikan sa'amal fi hali sahabat. Perhatikanlah perkara para sahabat. Wasir ala manahijihim fi hiyatatil qalbi min ayyadkhulahu dakhalun. Dan lihatlah para sahabat ini, lihat manhaj mereka. Di dalam menjaga hati mereka jangan sampai ada secuil pun dari penyakit hati yang masuk ke dalamnya. Apa itu? Su'udzan. Menjaga. Ya. Karena dzan itu kalau sudah terucap menjadi akdzabul hadis. Yakum dzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap dzan, prasangka. Karena dzan kalau sudah terucapkan itu sudah menjadi sedusta-dustanya ucapan. Sedusta-dustanya ucapan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala tahassasu wala tajassasu wala yaghdab ba'dhum ba'dhan ila akhirih. Jangan kalian mencari-cari kesalahan, jangan kalian ya menguping-nguping sebuah kesalahan, jangan kalian meneliti-neliti kesalahan orang lain, jangan kalian menghibah satu sama lain. Ya, dan seterusnya. Yang itu adalah berasal dari satu pintu, dzan, prasangka-prasangka. Oleh karena itu ingat, Ahlus Sunnah di antara manhaj mereka sangat teliti dalam transaksi. Jangan dianggap kok ini kan masalah dunia. Lah, ini manhaj para sahabat. Teliti dalam transaksi keuangan, dalam jual beli. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Jangan dibeda-bedakan. Naam, jual belinya adalah masalah muamalah, tetapi dalam ketelitian mereka menjaga hati dan menjaga celah, jangan sampai ada orang yang melakukan pengkhianatan dalam transaksi kita. Itu adalah sebuah manhaj, sebuah metodologi yang ditempuh oleh para sahabat untuk menjaga hati mereka dan mencegah pintu-pintu kejelekan. Berbeda ya dengan ahlul bidah yang mereka la yahillu fihi i'tiqadus su, yang mereka tidak menghalangi berbagai macam keyakinan jelek masuk ke dalamnya. Berasal dari apa? Berasal dari tidak hati-hatinya mereka di dalam menutup pintu-pintu celah dari zon tersebut. Istilahnya, makanya para ulama mengatakan yang namanya orang-orang sufi itu mubtadi'ah, mereka yang namanya ibadah itu pakainya zon, pakainya perasaan. Kayak ini kan bagus, masa kayak gini gak boleh? Ini kan ada lafad-lafad Allah, masa gak boleh? Kan pakainya perasaan. Dari perasaan, perasaan, perasaan, perasaan, akhirnya jadilah sebuah kebid'ah yang sangat mungkar. Alladzina yahshul qulub bitilkal i'tiqadatil mubtada'ah, yang akhirnya hati tersebut rusak dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, perhatikanlah, ta'ammal fi halis sahabah, perhatikanlah perkara sahabat, ya, keadaan para sahabat di dalam menjaga hati mereka. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita yang namanya kejelekan-kejelekan, prasangka-prasangka, dan itu ankhalis sadr, lebih mensucikan hati kita. Khana fi dinasakumullah, fa kana sahabah yura'una qulubahum, mereka sangat memperhatikan hati. Apa yang masuk di dalam hati, apa yang tersimpan dalam hati, dan apa yang akan dikeluarkan dari isi hati. Ya. Karena ada sebuah amalan-amalan yang kalau disimpan di hati tidak dilakukan, itu tidak akan teranggap dosa. Tapi ada sebuah amalan-amalan hati yang kalau disimpan walaupun tidak dikeluarkan, itu justru menjadi teranggap sebuah amalan walaupun tidak dikeluarkan. Seperti keyakinan-keyakinan yang batil dalam diri dia. Akidah-akidah yang rusak. Walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dia menyimpan kekufuran. Walaupun yang keluar adalah amal-amal saleh, maka dia disebut sebagai munafik. Hati-hati. Hati-hati, ikhwan fi din azakumullah. Ya. Maka kita harus menjaga. Seperti para sahabat, itu bisa menjaga. Dan hati-hati, salah satu manhaj para sahabat adalah mereka berhati-hati dalam masalah harta. Fa'innal malas sa'id yu'allimus sarakah. Harta yang istilahnya bebas diumbar, tidak dijaga, tidak diperhatikan, itu akan mengajari sebuah tindakan pencurian. Kita terbiasa misalkan rumah kita terbuka lebar, nggak terkunci. Kemudian kita naruh ya misalkan dompet di atas meja tamu, pintunya terbuka. Maka kelalaian-kelalaian seperti ini akan mengundang pencurian-pencurian. Hati-hati. Jangan sampai pencurian itu disebabkan karena kelalaian kita. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mendidik tabi'in. Ya, mendidik tabi'in dengan tarbiyah al-haqqah. Dengan pendidikan yang benar. Pendidikan yang lurus. sampai dalam masalah apa? Dalam masalah menyuruh pelayannya membeli sesuatu. Dididik Abu Aliyah rahimahullah, dididik oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat yang lainnya. Untuk apa? Untuk supaya ya teliti dalam masalah transaksi ini. Dan bukanlah sebuah manhaj yang bagus ketika seorang terlalu percaya dalam masalah seperti ini. Bukan babnya. Bukan babnya. Ya. Dalam bab seperti ini kita harus teliti. Transaksi, jual beli, hutang piutang, itu dicatat. Ada saksinya. Jangan pakai perasaan. Tapi kalau masalah hadiah, masalah sedekah, sudah ikhlas. Ringan kita. Sedekah, sedekah. Gampang. Tapi kalau masalah transaksi hutang piutang, transaksi jual beli, kita harus teliti. Ini yang dijual, ini yang beli, ini stempelnya, ini notanya, apalagi itu uang, bukan uang kita. Ya. Kalau yang menggunakan kita mungkin enggak perlu ada nota-notaan, tetapi kalau kita menggunakan pelayan, pesuruh, maka jagalah. Jagalah ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian bab berikutnya, babun man 'adda 'ala qadimihi mahafatadzan. Bab, barang siapa yang menghitung-hitung atas pelayannya. Ya seperti tadi, kalau tadi itu minta nota, minta stempel. Ya, minta stempel dari transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh pelayannya. Kalau ini dihitung kembali setelah tadi ada kita suruh pelayan kita beli sesuatu, mana notanya? Notanya sekian, mana stempelnya? Ada stempelnya, kita cek lagi dihitung. Pengecekan. Ini yang manajer keuangan ya, diperhatikan ya, manajer keuangan diperhatikan. Hajjazana Abu Nu'aim qala hajjazana Israil an Abi Ishaq an Harithah ibni Mudharrib an Salman qala. Dari Salman al-Farisi beliau mengatakan, inni la'uddu al-uraqa ala khadimi makhafat al-dhanni. Sesungguhnya aku menghitung uraq. Uraq itu istilahnya kalau orang Brebes itu tetelan. Tahu tetelan ya? Tetelan itu tulang yang dibalut oleh daging sedikit. Kalau di sini bahasanya apa? Sama ya? Oh sama, alhamdulillah. Jadi, kalau bahasa Indonesianya bingung saya. Jadi pakai bahasa Brebes Tegal Pemalang saja. Dulu aku menghitung tetelan-tetelan daging yang dibeli oleh pelayanku. Kok tetelan aja sih dihitung-hitung kok? Makhafatadzan, karena takut ada prasangka-prasangka yang tidak baik pada diriku. Ya, makhafatadzan atau makhafatasu'idzan maksudnya. Yaitu khawatir akan timbul prasangka-prasangka buruk dalam hati-hati kita ikhwan fillah jazakumullah. Setelah tadi Abu Hurairah, ini Salman al-Farisi menjaga ya, menjaga ri'ayatan di qulubihim makhafata su'idhan, menjaga hati-hati mereka karena takut masuk sebuah penyakit di dalam hatinya berupa prasangka-prasangka buruk. Wa ri'ayatan lil khadam wa man tahta al-yadi bi at-tarbiyah al-haqqah 'ala minhaj an-nubuwwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua adalah bentuk seperti itu adalah bentuk perhatian kita terhadap pelayan dan terhadap anak buah. Kalau kita jadi manajer misalkan, kalau ini jadi tuan ya, jadi bos, kemudian punya pelayan, mungkin pelayan rumah tangga. Kalau yang mungkin lebih lagi seperti manajer, bentuk perhatian kita terhadap tugas, bentuk perhatian kita, amanah kita terhadap tugas dan anak buah adalah telitinya dalam mengecek sebuah transaksi. Apapun itu, walaupun pembelian mungkin hanya apa pulpen, hanya ini, hanya itu, ada catatannya. Dan kalau kita perhatikan ikhwan fillah jazakumullah, kalau dia mengambil ibrah dari akuntansi dia yang dia jalankan, dari pembukuan dia yang dia jalankan, dia ambil ibrah, nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang sangat bertakwa. Di dunia saja pembelian ini itu dicatat, pengeluaran untuk apa, pemasukan untuk apa, nanti ada buku kecil ya, nanti ada buku besar, ada laporan tahunan ya, dan seterusnya. Yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, adalah akan membentuk kita bertakwa kepada Allah dari sisi ini sebagai ibrah di dunia seperti ini, apalagi di akhirat akan ditanya. Isi hati kita akan ditumpahkan, yauma tublas sarair, ditumpahkan semua isi hati kita, rahasia yang kita dulu sembunyikan di dunia, makar-makar tipu daya yang dulu kita sembunyikan di dunia, tidak akan ada lagi yaumul akhirah. Bahkan yurfa'u likulli ghadir liwa'u, setiap para pengkhianat akan diangkat benderanya. Ada ghadiratu fulan, ini pengkhianatnya fulan bin fulan. Setiap pengkhianatan sekecil apapun yang kita lakukan di dunia, balasannya akan diberi bendera yang menandakan ini pengkhianatnya fulan. Hati-hati. Dan rupanya pengkhianatan yang paling besar adalah amanah-amanah keuangan seperti ini. Hati-hati. Hati-hati, ikhwan fillah jazakumullah. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk tarbiyah al-haqqah, tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat menjadi seorang yang amanah dalam bertransaksi. Ya. Kita bayangkan seorang syekh, ustaz, alim, ilmunya luar biasa, tapi ketika dia terbukti kemudian melakukan penipuan, korupsi misalkan, atau pencurian, akan jatuh ilmunya yang luar biasa tadi. Wibawahnya akan hancur. Sehingga apa yang dia sampaikan, walaupun qala Allah, qala Rasul, enggak akan didengar masyarakat. Lah, kamu pencuri. Lah, kamu ngomong apa? Akan hilang yang seperti ini. Oleh karena itu, jangan sampai ya kita, muru'ah kita hilang, kehormatan kita hilang gara-gara perkara kecil seperti ini. Sehingga ilmu yang kita miliki begitu banyak, ibadah yang begitu banyak, akhirnya direndahkan. Dan tidak akan teranggap ucapan kita di masyarakat. Oleh karena itu, jaga yang seperti ini. Ya, istilahnya kalau orang ngomong, oh, pakaiannya jubah, jenggotan kok kayak gitu. Doyan sama uang kayak gitu. Nah, jangan sampai, ikhwan fillah jazakumullah, ittaqullah fi anfusina wa fi amwalina. Takutlah kepada Allah pada apa yang masuk pada diri kita, pada harta yang kita miliki. Ittaqullah. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Harisah ibn Mudarrib qala sami'tu Salman. Ini dalam riwayat yang lain, sanadnya juga sahih, sahihkan Al-Albani rahimahullah. Salman Al-Farisi mengatakan, "Inni la'uddu al-Iraq khasyyatadh." Ya, lafadznya sama. Sungguh aku menghitung Iraq, menghitung tetelan-tetelan daging dengan tulangnya, masih nempel dengan tulangnya, yang dibeli oleh pelayanku, ya, karena khawatir ada prasangka yang jelek masuk ke dalam hatiku. Ya. Prasangka jelek ini harus dijaga, jangan sampai kita mengalami ghibatus sir. Ghibatus sir apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari ghibah. Dan rupanya ada ghibah yang alaniyah dan ada ghibah yang sirriyah. Kalau ghibah alaniyah, ghibah yang terang-terangan itu, zikruka ahak bima yakrah, kata Rasulullah. Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang kalau dengar saudaramu itu tentang itu akan enggak senang. Ya, misalkan ada orang enggak senang disebut gagah. Abu Alif kok gagah ya? Enggak senang disebut gagah misalkan. Jadi apa? Jadi riba. Begitu. Senang apa enggak? Kalau senang berarti bukan hibah. Tapi kalau enggak senang jadi hibah. Ya, jadi hibah wa nabidin azakumullah. Nah, kalau itu masih tersimpan dalam hati, masih prasangka-prasangka buruk, namanya adalah ghibatus sir. Ngerasani yang rahasia, karena ngerasaninya dalam hati. Ya. Dan jangan dipelihara, wala tatakallamu bilisanik. Ya. Dan jangan sekali-kali su'udzon tersebut terlontarkan, terucapkan lewat lisanmu. Karena kalau sudah terucapkan dengan lisan itu hukumnya sudah berbeda lagi. Kalau masih di dalam hati kita perangi, ya, maka akan insyaallah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, ad-dinu dinul matin. Agama yang kokoh sampai masalah hati, prasangka buruk saja dijaga. Law annal muslimina iltazamuhu zahiran wa batinan. Kalau seorang muslim berpegang teguh dengan ini secara zahir dan batinnya, wasaru ala minhajihi kama yanbaghi ay yasiru, dan mereka berpegang teguh dengan manhaj tersebut sebagaimana yang mereka harus tempuh dengan manhaj yang benar tersebut, la tahawwala halud dunya kulliha la haluhum faqat, sungguh khawana fi dinasakum Allah, akan menjadi baik keadaan seluruh dunia, bukan hanya keadaan dia. Ya, ini khawana fi dinasakum Allah, kalau semua kita menjalani manhaj ini, subhanallah, akan teratur, akan tertutup semua celah pencurian, dan akan tertutup semua celah pengkhianatan, korupsi ataupun yang semacamnya, kalau celah-celah ini kita tutup. Tapi kalau kita diam padahal kita punya amanah di situ, hati-hati ya, kita berarti membuka sebuah pintu kebinasaan yang sangat besar. Pencurian itu dosa yang sangat besar. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Ada sebuah dosa yang dipotong tangannya. Ada dosa lain selain mencuri yang dipotong tangannya? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Kecuali pencurian. Dan berapa nisabnya seorang bisa dipotong tangannya oleh pemerintah? Nisfu dinar, setengah dinar. Satu dinar itu paling seberapa? Gak ada 3 juta. Kalau setengahnya paling 1,5 atau 1 juta. Hati-hati, paling-paling segitu potong tangan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah penyakit yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan itu. Tentunya setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kebaikannya bagi dia supaya impas, bahkan bagi seluruh orang yang menyaksikannya akan merasa takut dari pencurian. Adakah sebuah dosa yang dipotong tangannya selain mencuri? Enggak ada, kecuali mencuri. Qul fidina zakumullah. Sehingga jangan sampai, na'udzubillah min dalik, jangan sampai terjadi pada diri kita atau keluarga kita atau saudara kita atau teman-teman kita. Na'udzubillah min dalik. Summa na'udzubillah. Kemudian bab yang berikutnya, babun adabul khadim, adab sopan santun, etika seorang pelayan. Haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Mahramah ibn Bukair an abih qala sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt qala arsala Abdullah ibn Umar hulaman lahu bidhahabin aw biwariqin. Dikisahkan di sini dengan sanad yang hasan kepada Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt, menceritakan bahwasannya Abdullah bin Umar mengutus seorang pelayannya, hulam, mungkin bisa diartikan pelayan atau diartikan budak yang masih muda, yang dia miliki, ya, dikirim oleh beliau untuk membawa zahab au biwariq, emas atau warik. Warik itu perak. Fasarafahu, kemudian dia sarafkan. Apa itu sarf? Ini dalam istilah fa'anzara bisarf, kemudian di apa namanya? Ditangguhkan sarfnya. Yaitu sarf maksudnya di sini adalah digunakan. Ini kan berarti bentuk apa? Istilahnya apa? Kalau kita dititipin uang, titipi saja tapi tidak ada izin untuk menggunakannya, pokoknya titip. Kemudian titipan tersebut nggak ada izin untuk digunakan. Beda kalau kita, saya titip silakan kamu gunakan, tapi yang penting kalau nanti saya ambil segitu. Ya. Kalau ini nggak, cuma dititipi, diutus. Apalagi dia digaji, ingat ini, dia digaji sebagai pelayan. Kemudian dia menggunakan barang titipan tersebut, istilahnya cuci uang. Ya, benar nggak? Iya, kayak gini ya, cuci uang. Ya, dititipin uang, uang tersebut dijadikan modal usaha. Kemudian nanti untung, Dia bisa mengembalikan uangnya, bisa. Ini sorf maksudnya sorf di sini digunakan, dia kelola transaksi, kemudian transaksinya itu yang lebih parah adalah dengan apa? Dengan di, apa namanya di silahkan. Dengan jatuh tempo, dengan tempo. Ya. Sudah menjual perak dengan perak, emas dengan perak, emas dengan emas. Itu ada syaratnya. Jadi ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, si pelayan tersebut menggunakan uang tersebut untuk modal usaha dia tanpa seizin Ibnu Umar. Bahasa lainnya apa? Pencucian uang atau apa? Ada yang tahu? Ya. Yang kedua, dia menggunakan transaksinya dengan cara riba. Kok bisa riba? Naam. Yang namanya asnaf ribawiyah, emas perak ini kan termasuk barang-barang ribawiyah. Kalau kita beli emas dengan emas, itu harus naqdan binaqdin ya dan biadin. Harus seketika itu satu majlis kontan dan kontan maksudnya, satu majlis dan kontan. Taqabud, serah terima tangan dengan tangan dan tidak ada penangguhan. Misalkan saya beli emas ini, ya pakai emas. Kemudian, oh saya emasnya di rumah besok ya, boleh nggak? Boleh, riba. Waktu jeda satu hari itu ribanya. Misalkan yang terjadi di masyarakat mungkin jarang emas ya, atau yang sering misalkan tuker emas. Wah emasnya modelnya nggak seneng ini perempuan biasanya, kemudian ke toko emas dituker. Ditukar, tunggu besok ya dengan model yang berikutnya. Emasnya sudah diserahin. Sampai besok baru diambil. Jeda waktunya riba. Apalagi kalau misalkan ini emas tapi model lama. Berapa gram? 10 gram. Nanti ditukar dengan model baru 9 gram. Ini riba jelas juga 1 gramnya. Ya. Apalagi kalau nanti besok ya sudah selisih 1 gram. Sudah kayak gitu ngambilnya besok. Ribanya dua kali. Ya, ribanya dua kali. Selisih satu gramnya, kemudian selisih waktunya yang tidak satu waktu. Ini sudah riba. Bisa dipahami? Atau misalkan, saya mau nuker uang. Ada orang beli. Wah, uangnya 100.000 nih. Kan kita nuker nih. Nuker. Pak Alif, saya nuker uang. 10 ribuan, ini 100 ribu, 10 ribuan. Oh ada, tapi adanya 90 ribu. Yaudah, gak apa-apa. 10 ribunya besok, wis. Tuker, ya kan? Karena 100 ribu, Abu Alif, 90 ribu, 10 ribuan. Riba bukan? Riba bukan? Riba, karena ini uang. Uang itu istilahnya pengejawantahan daripada sebuah emas ataupun perak. Kan begitu. Maka selisih 10 ribu itu walaupun dibayarkan besok, itu jadi riba. Hati-hati yang seperti ini kan. Nah, ini pelayan Ibnu Umar melakukan tindakan yang demikian. Faraja ilaihi. Maka ketika dia pulang ke rumahnya Ibnu Umar, fajaladahu jaldan waji'an. Ibnu Umar memukul dia dengan pukulan yang sangat keras. Waji'an, pukulan yang sangat keras. Waqala idhab. Ya. Pergi kamu. Fakhudil ladzi li wa la tasrifhu. Ya. Ambillah yang milikku dan jangan engkau mengolahnya atau disorfkan, yaitu digunakan apa namanya? Jual hutang atau sorf itu kalau secara istilah itu jual hutang, istilah jual beli tapi dengan cara hutang. Ya. Berjual beli hutang dengan hutang, berjual beli dengan harga dengan harga. Atau berjual beli ya uang dengan uang. Di mana ini syaratnya ya harus ya yadan biyadin naqdan naqdin, harus kontan, taqabud, serah terima tangannya, enggak boleh ada tempo. Itu penting sekali tentang masalah ini, ya. Ada enggak jual beli hutang dengan hutang? Ada. Saya punya hutang. karena saya punya piutang. Abu Ali hutang sama saya. Saya pengen beli barang. Nah, saya pengen hutang. Saya hutang sama kamu butuh uang. Abu Ali nggak bisa bayar. Saya hutang sama Anto misalkan. Nanti kamu nagihnya ke sana ya. Karena itu punya hutang dengan saya. Boleh nggak kayak gini? Ini namanya shorf. Tapi kalau itu asnaf ribawiyah, hati-hati. Ya. Bisa terjatuh kepada ribawiyah. Asnaf ribawiyah itu seperti apa namanya, emas, perak, ya, dan semacamnya. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, Ibnu Umar memukul dengan keras pelayannya. Atau lebih tepat di sini adalah hulam, diartikan sebagai budaknya. Dari hadis ini, dari riwayat ini, ya ikhwan fillah jazakumullah, ada sebuah pelajaran, yaitu jawazu dharbil abid lit ta'did alal jarimah. Bolehnya memukul budak untuk mendidiknya. Bahwasanya ini enggak boleh. Ini riba seperti itu. Pukul. Karena dosa besar. Ya. Ini sangat penting ikhwan fil din asakumullah. Dan ini juga jawazul muhasabah asyadidah ala qadri syiddatil khata' wa 'idhamihi. Yaitu boleh memberikan hukuman yang berat sesuai dengan kesalahan yang berat. Karena riba itu dosa besar, maka dihukum dengan dosa besar, dengan hukuman yang sangat berat. Ya. Jadi paham ini? Kemudian ada sebuah kaidah yang dikenal oleh adib, oleh para pendidik zaman salaf, yaitu anna man aminal uqubah asa'al adab. Sebuah kaidah dalam mendidik. Ulama salaf dulu membuat sebuah kaidah. Anna man aminal uqubah asa'al adab. Yaitu barang siapa yang merasa aman dari sebuah hukuman, akan jelek adabnya. Akan jelek adabnya. Anak sekolah bolos ringan karena gak pernah ada hukuman dari gurunya. Ya. Anak sekolah telat datang ke kelas biasa saja karena gurunya gak pernah ngasih hukuman. Coba kalau jadi guru, telat 5 menit, keluar kamu dari sekolah. Berdiri tengah lapangan. Kan dulu begitu. Takut kita kalau pelajarannya pak ini, ustadz ini, takut. Telat 5 menit, keluar. Ya, kalau dulu suruh di tengah-tengah lapangan, hormat bendera, 1 jam. Ya. Dulu waktu sekolah kayak gitu. Kita bukan membolehkan ya. Tetapi contoh yang dulu tuh kadang begitu. Atau dulu guru. Ya ini. Rupanya ada contohnya juga di ulama salaf. Wa'alik sautek bihaisu yarahu. Ya. Ahluka. Dan. Gantungkanlah cemeti. Di tempat yang bisa dilihat oleh keluargamu. Cemeti itu pecut, tahu pecut ya. Walaupun kita tidak boleh memecut, memecut itu apa? Menyambuk, ya, kita nggak boleh. Bolehnya memukul. Tetapi kadang untuk nakut-nakuti, naam, digantung saja. Gantung, digantung di kita masuk ada pintu. Di depan sudah lihat ada cemeti gantung. Gantung di situ. Kenapa? Ada sebuah cerita. Ya ini cerita orangnya langsung, orangnya sudah tua dulu waktu sekolah. Jadi guru bahasa Arab ini datang bawa tongkat. Sudah pada takut semua. Guru bahasa Arab dulu itu tasrif kita pakainya kan, digantung itu penggaris. Yang nasrifnya salah, siap-siap digoyang itu. Penggarisnya. Terus goyang. Akan mendapatkan goyangan dari penggaris ini. Digoyang. Dan subhanallah, rata-rata dari muridnya dia itu pintar bahasa Arab. Takut. Padahal gak pernah mukul. Cuma, ya, kelihatan saja. Sudah, orang itu sudah takut duluan. Kalau zaman sekarang kan tidak. Gurunya baru, kamu itu nakal, dicubit, divisum, subhanallah, divisum. Setelah divisum dilaporkan polisi, Allahul musta'an. Ini murid durhaka namanya. Orang tuanya lebih durhaka lagi. Dan nanti orang tuanya akan dapat balasan dari si anak itu. Ini ngerti ikhwan fillah azakumullah. Kita perlu ya metode-metode pendidikan itu perlu kita pelajari karena itu adalah metode untuk mencetak generasi yang soleh. Kan metodenya berarti kita harus belajar dari orang-orang yang soleh, bukan dari orang-orang barat. Gak boleh ngomong jangan sih, ngomongnya apa? Ada orang mau anak kita mau kejebur itu misalkan got, jangan ke situ. Ngomongnya apa? Bingung kita. Sudah darurat, sudah mau kejebur. Ngomong jangan, gak boleh. Menurut mereka kan begitu. Jadi menggunakan, hindari kalimat jangan. Padahal dalam agama itu, kalimat jangan adalah metode pendidikan yang paling efektif. Kalimat jangan. Oleh karena itu dalam masalah penting kan dikatakan oleh Allah, la tusyrik billah. Pesannya apa? Pesannya Luqman kepada anaknya. Pesan pertamanya, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kedzaliman yang besar. Ini sudah berbeda manhaj ini. Metodologinya. Ini merusak ini. Justru yang paling efektif adalah perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Ya. Jangan itu. Harus begini. Jangan begitu. Kalau sudah 7 tahun, perintah. Perintah. Begini. Begitu. Jangan begini. Jangan begitu. Kan muru auladakum bisolah. Sholatlah. Nah, kalau kata orang barat, jangan perintah sholat. Karena gak boleh. Nanti anak itu akan tertekan. Anak itu akan merasa ini dan itu. Nah, ini metodologi orang-orang barat. Ya. Karena pernah diceritakan oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Umar Sewet, sebuah kisah. Seorang Misri, orang Mesir, hijrah ke Australia. Ya, itu Australia. Hijrah ke Australia, punya anak besar di Australia. Ya. Di sana kan serba ham. Kalau anak sudah 15 tahun, orang tua itu enggak boleh ngomong A, enggak boleh ngomong B. Enggak boleh merintah, bebas anak itu kalau sudah 15 tahun. Dan kalau dilarang bisa dipolisikan. Suatu ketika dia dapati anaknya berpacaran bawa ke rumah. Wah, orang tuanya ngamuk. Dipukul itu anak. Setelah itu anaknya melaporkan bapaknya. Bapaknya dipenjara 2 tahun. Dipenjara 2 tahun. Keluar dari penjara, si bapak ini pura-pura minta maaf sama anaknya. Wah, anakku, saya minta maaf kemarin saya salah. Saya sudah insya begini. Sebagai balasannya, saya pengen ngajak kamu ke tamasya. Ngajak kamu piknik. Kemana, bah? Misalkan, kemana ini? Tapi bahasa Inggris ya. Saya gak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kemana? Ke negeri moyang kita, ke Mesir. Wah, ke Mesir, Mesir. Wah, Mesir itu begini keindahannya. Ada piramida ini. Oh, begitu ya. Ayo kita ke sana. Dibawalah sang anak ke Mesir. Sampai ke Mesir, ke bandara. Baru turun dari pesawat, diambil itu paspor visanya, disobek-sobek, buang. Alhamdulillah, sampai di negeriku. Alhamdulillah. Setelah situ, ambil tongkat lagi, dipukul itu anak. Kenapa? Kenapa demikian? Berharganya kita tinggal di negerinya kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya. Nakal-nakalnya anak di sini, ya aduh, kalau di sana terlihat baik, tapi kelakuannya bejat luar biasa dan teranggap sebuah sesuatu yang normal-normal saja. Seorang membawa pacarnya berzina di rumah, di kamarnya, di rumah orang tuanya. Itu dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia. Allahul musta'an. Itu kan bejat sekali berarti yang seperti itu. Kalau di sini masih mikir-mikir, walaupun preman, bawa pacarnya ke rumah mikir-mikir. Ada simbok. Bisa disabet nanti pakai sapu. Ya. Alhamdulillah. Berarti masih lebih mending kan? Masih ada etika yang bagus. Itulah pentingnya kita. Ikhwan fillah jazakumullah. selain kita mendidik dengan cara yang baik, lingkungan juga kita perhatikan. Adanya tingkatan untuk menghukum. Dan jangan sampai kesalahan yang kecil dihukum dengan hukuman yang besar. Ya. Kesalahan yang besar, misalkan riba, dihukum dengan hukuman yang besar. Kalau kesalahannya kecil, ya, dikit-dikit pukul. Salah yang seperti ini, khonabidina azakumullah. Ini sangat jelek dalam apa namanya metodologi pendidikan. Sampai-sampai ya, yang namanya anak yatim pun sama, sebagaimana telah lewat hadis ya, innila adribul yatima hatta yandasit, yaitu perkataan Aisyah, sungguh aku akan pukul anak yatim sampai dia mau tunduk dengan perintah-perintah agama. Sampai anak yatim ini, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Dan ada sebuah kaidah. Atau azan dulu. Azan ya. Ikhwan fillah azakumullah. Wal dharbu lahu qawaid wa lahu qanun. Dan memukul itu memiliki kaidah dan memiliki perundang-undangan sendiri dalam Islam, yaitu la tadrib fawqa ashrati aswatin ta'diban, jangan engkau pukul ya lebih dari 10 kali kalau pukulan itu adalah pukulan pendidikan. Ya, kalau pukulan pendidikan enggak lebih dari 10 kali. Kalau ta'zir dari pemerintah, ta'zir itu hukuman supaya jera terhadap sebuah pelanggaran, yang pelanggaran itu tidak ternaskan berapa atau apa hukumannya, bukan had begitu. Maka ada yang mengatakan fuqaha, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 20 kali. Ya, misalkan ada anak, istilahnya apa namanya, jadi preman gitu. Jadi preman-preman kampung, preman kacang lah. Rusak sarana umum. Ya. Maka untuk takzir cambuk misalkan, itu boleh pemerintah menetapkan peraturan seperti itu, tapi enggak boleh lebih dari 20 kali. Ya. Dan kemudian disuruh ganti fasilitas umum yang dirusak. Itu salah satu adalah takzir. Ini takdib, kalau takdib adalah untuk mendidik, dalam rangka mendidik. Ya, ta'zir itu pemerintah, sudah haknya pemerintah dalam rangka menghukum untuk jera. Ya. Memang ada yang mengatakan pendapatnya 40, tapi lebih aman adalah 20, karena kalau sudah 40 itu nanti ada beberapa had, mendekati had ya, yang sudah ditetapkan dalam syariat. Had itu adalah sebuah hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Ya, bentuknya atau bilangannya. Misalkan apa namanya, seorang yang menuduh qadzf, menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, itu kan dicambuk berapa kali? 100 ya. Apa? 80 apa? 80 cambukan. Atau kalau seorang laki-laki atau perempuan yang masih bujang berzina, kemudian ya dia melakukan hukuman, maka berapa? 100 kali. Kalau yang menuduh qadzf itu 80 kali. Atau yang mabuk ya, itu cambuk juga 80 kali. Kalau 3 kali mabuk, itu kata Rasulullah, faktuluh, dibunuh oleh pemerintah, dihukum mati. Sekali masih mabuk, sekali lagi 2 kali mabuk, 3 ya, keempatnya diancam hukuman mati kecuali mau taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum-hukum had yang sudah ada batasannya, ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ada ketentuannya dikembalikan kepada umara. Wa aidan, dan aturannya pula ya. Yam baghiya yastani bal wajha. Dalam memukul ini untuk menghindari wajah. Menghindari wajah. Kemudian yang kedua, wa ma yumkinu ayakuna nuji'an, dan semaksimal mungkin tidak sampai menyobek kulit, ya, tidak sampai menyobek kulit. Misalkan kita mukul pakai rotan, ataupun yang lainnya. Li'anna al-gharad min dhalik huwa ta'dzib, karena tujuannya adalah mendidik. Jadi enggak boleh diwajah dan enggak boleh melukai. Ya. Ini perlu ikhwan fillah azakumullah. Wa man i'tabara bil kalam wal zajr wa ba'duhum qad yata'idu wa ya'tabiru bi mujarrad an-nadhar. Tetapi barang siapa yang kalau misalkan cukup diingatkan dengan lisan atau dengan misalkan dengan sikap itu sudah cukup, maka jangan lebih dari itu. Misalkan baru dipendeliki gitu ya, dipelototin, sudah takut, ya sudah, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, ya makanya kita juga dengan ukuran, dengan proses. Dipendelikin, dipelototin, sudah nurut, sudah. Sudah takut, sudah. Jangan lebih dari itu. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah, atau kalau dinasehati sudah menurut, ya sudah. Ini adalah dalam masalah pendidikan. Kemudian satu hadis lagi dalam bab ini. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim al-Taymi an abihi an Abi Mas'ud qala kuntu adribu ghulaman li. Yaitu Abu Mas'ud al-Badri. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, dulu aku memukul seorang budak milikku. Fasami'tu min khalfi sawtan, maka aku mendengar dari belakangku suara. I'lam ya Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alayka minka alayh. Ketahuilah wahai Aba Mas'ud, sesungguhnya Allah maha mampu untuk menghukummu lebih daripada apa yang engkau hukum ya kepadanya. Ya. Ketika sahabat Abu Mas'ud Al-Badri memukul budaknya, Rasulullah menasihati, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, bahwasanya Allah itu maha mampu untuk melakukan yang lebih daripada itu dibandingkan apa yang kau lakukan terhadap budakmu. Faltafattu faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku menoleh, siapa? Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan wahai Rasulullah, fa huwa hurrun li wajhillah. Kalau begitu sekarang dia bebas karena wajah Allah. Dibebaskan budak tadi. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, amma law lam taf'al lamassaka an-naru aw lalafahatka an-naru. Adapun kalau engkau tidak lakukan itu wahai Aba Mas'ud, engkau akan terkena neraka jahannam atau akan terbakar neraka jahannam. Ya, akan terkena atau api tersebut akan mengejarmu wahai Aba Mas'ud. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hendaknya kita harus memiliki sifat lembut. Jangan bermudah-mudahan untuk memukul. Karena ini adalah sebuah hukum asal dalam sebuah pendidikan. Ya. Ar-rifq. Ya. Kelembutan, kelemah lembutan dalam berbicara, dalam bertindak, ini adalah hukum asal di dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah dakwah. Ya. Ini adalah sangat penting. Yang kedua, al-wa'd wa tanbih ala isti'malil 'af. Itu dorongan dan peringatan untuk kita mudah memaafkan. Ya. Memaafkan orang. Karena seorang yang memaafkan itu berarti orang yang memiliki rahim, memiliki kasih sayang dalam dirinya. Dan tidaklah orang bisa memaafkan kecuali timbul dari sifat rahim, sifat sayang, menyayangi. Sedangkan orang yang menyayangi, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang di muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mala yarham la yurham, dan siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kemudian faedah fikhiyah, sebenarnya ada ijma, ketika seseorang memukul budak, itu gak wajib dia membebaskan budak tadi. Sebenarnya gak wajib. Ya, gak wajib. Karena itu miliknya. Tapi memang disunahkan. Disunahkan untuk membebaskannya. Kemudian kalau budak saja gak boleh, faedah berikutnya, la yajuzu li syakhs ayyudhiya ghayrah bi dharbin aw shatam aw ayy naw'in min anwa' al adha. Kalau bagi budak saja itu enggak boleh mukul, apalagi selain budak, di atasnya budak, orang-orang merdeka, apalagi kaum muslimin. Enggak boleh menyakiti mereka dengan memukul, dengan mencela, dengan menghina ataupun dengan yang lainnya. Ya. Fa in tajawaza at-ta'dib al-hadd al-ma'dhun fihi syar'an sara fa'iluhu muta'arridan lil-'uqubah. Dan kalaulah dalam mendidik tersebut melampaui batas yang diizinkan dalam syariat, maka justru pelakunya itu berhak untuk mendapatkan hukuman pula. Ya, misalkan seorang guru memukul muridnya karena pelanggaran tapi melebihi batasnya, maka guru tersebut bisa ya mendapatkan hukuman. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, faedah dari hadis ini, dalilun ala riqqati qulubi ashabi Rasulillah. Dalil lembutnya hati para sahabat Rasulullah SAW dan cepatnya mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan. Bahkan budak itu harganya mahal, rela langsung dibebaskan. Demikian ikhwan fi din azakumullah, semoga bermanfaat bagi kita. Dan memang sesuai dengan namanya kitab ini, Al-Adabul Mufrad, ya, adab-adab pribadi kita masing-masing untuk kita beradab, beretika, bersopan santun dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kali ini pembahasannya adalah adab terhadap budak, terhadap pelayan. Sudah kita sampaikan. Ya. Nanti kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang mengenai adab-adab yang perlu kita perhatikan pula dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita sudah ilmui ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memudahkan kita dalam beramal saleh dan menutup kehidupan kita di atas kebaikan Islam ini. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.